Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kesyukuran tersebut menambahkan nilai takwa di sisinya, dan termasuklah kita hamba Allah yang diberikan cucuran nikmat, rezeki dan kesehatan dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, melalui program Penyejuk Hati Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mudah-mudahan juga memberikan kita motivasi untuk lebih berbuat yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah melalui kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah Yunus ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Yang artinya, lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengangkat tentang kaitannya kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mengajak untuk kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah. Di sini mereka berkata dan mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kami tawakal alallah. Kami bertawakal alallah atau kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami dijauhkan daripada fitnah. Ayat tawakal di sini kita menjumpai dengan bentuk yaitu berpasrah diri atau bertawakal dalam membatasi masalah, yang artinya adalah hanya kepada Allah sajalah kami menyerahkan diri dan bertawakal, bukan kepada yang lain. Kemudian kita menjumpai di sini kata fitnah yang berupa adalah bentuk kekhawatiran, di mana ketika orang menjalani dalam hidup ini dia takut dengan fitnah, yaitu apa? Fitnah kalau tidak makan, fitnah dan sebagainya. Yang jelas di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwasannya Nabi Musa alaihi salam dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, beliau benar-benar dicoba dengan bentuk fitnah yang luar biasa dari kalangan kaumnya dan menghadapi sihir-sihir Fir'aun. Yang lebih jabar lagi dalam pembahasan ini mungkin akan disampaikan oleh abang da kami, Ustaz Perdana kami. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Kita masih berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kalau di dalam keterangan ayat kita pada hari ini digambarkan bagaimana reaksi atau respon atau pernyataan yang disampaikan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka mengatakan faqalu 'alallahi tawakkalna dan seterusnya. Mereka berkata bahwa hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ada hal yang menarik yang menjadi yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam di dalam keterangan ayat 84 terdahulu ketika memerintahkan kepada para pengikutnya untuk bertawakal, ternyata sambutan yang diterima beliau adalah sambutan positif, karena para pengikutnya langsung menerima perintah atau bimbingan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini terbukti dari pernyataan kaum di awal ayat tadi, faqalu 'alallahi tawakkalna, mereka berkata bahwa hanya kepada Allah kita bertawakal. Yang kedua adalah bahwa dari keterangan redaksi ini kita bisa melihat keberadaan pendahuluan jar dan majrur, ya. Di mana di sini mereka mengatakan, bukan mengatakan faqalu tawakkalna 'alallah, tapi mereka mendahulukan huruf jar daripada fi'ilnya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di dalam kaidah bahasa Arab, kalau jar dan majrur didahulukan itu untuk menunjukkan hasar, pembatasan, ya, pembatasan sesuatu. Artinya apa? Ketika mereka mengatakan alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal, untuk menunjukkan dan menegaskan bahwa mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya mau tunduk kepada Allah, bukan kepada Fir'aun yang pada saat itu memang menunjukkan kukunya terhadap mereka. Fir'aun dengan kekuasaannya menunjukkan keponggahan dirinya, tapi ternyata semua ini tidak membuat pengikut Nabi Musa alaihissalam menjadi orang-orang yang ketakutan dan langsung menerima Fir'aun. Akan tapi mereka malah mengatakan Allahi tawakkalna. Apapun yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, kalau maknanya kita bahasakan, apapun yang dilakukan oleh Fir'aun, maka kami tidak akan pernah takut kepada Fir'aun. Kalaupun takut, kami lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian yang ketiga, bahwa pernyataan mereka dengan tawakal kepada Allah, mereka sudah sampai kepada satu kesadaran yang tinggi, bahwa di dalam kehidupan ini kita, mereka, ya, kalau kita dekatkan pemahaman kita saat sekarang ini, kita semuanya hanya diperintah, kita orang yang memiliki kesadaran tinggi, maka dia akan sampai kepada pemahaman bahwa Allah lah satu-satunya tempat dia bertawakal, tempat dia berserah diri, tempat dia bergantung, tempat dia mengadukan segala urusannya. Inilah sikap seorang muslim yang terbaik yang harus dia tampilkan di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun permasalahan hidupnya, kesulitan ekonomi, banyak pikiran, permasalahan keluarga, permasalahan di masyarakat, dengan teman-teman, ya, itu semua akan dapat terselesaikan kalau dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan ayat yang memberikan makna kandungan yang sangat mendalam yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, Ustaz Safiar, di penghujung ayat mereka ketika meneruskan ayat ini, pernyataan mereka itu adalah la rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami menjadi fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ini apa maksud pernyataannya ini, Ustaz Safiar? Yang kita katakan di sini adalah bahwasannya orang-orang yang zalim itu memiliki apa? Kata fitnah di sini berarti menguji, ya kan? Dalam artian bentuknya dicela, kemudian juga di sini kita diuji dengan kekhawatiran bagaimana keimanan kita itu. Nah, tapi di sini khususnya ayat ini menghususkan kepada bahwasannya ujian daripada atau cemoohan yang dilakukan orang-orang yang zalim atau lawan musuh daripada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya nih, Ustaz. Iya. Jadi perlu juga kita waspadai juga, Ustaz. Dan dalam kehidupan kita ini kan pernah Allah katakan juga di dalam Al-Qur'an bahwasannya anak, istri, harta, ya kan? Bahkan dalam tafsiran Qurtubi kalau kita ambil itu jabatan juga adalah fitnah, kan gitu. Jadi kesemuanya ini kalau dalam kehidupan kita tidak bisa kita jalanin dengan baik, maka akan menjadikan apa? Durjana sama kita ini. Jadi bagaimana kita menyikapinya nih, Ustaz, supaya stabil, ya kan? Terlalu cantik istri, iman juga goyang, kan begitu. Kemudian enggak bisa mendidik anak dengan baik, menjadikan fitnah sama kita. Iya. Kemudian harta yang banyak kita enggak bisa mengkontrolnya, bisa menjadikan juga fitnah juga sama kita. bagaimana menyikapinya dalam kehidupan kita nih, Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Ustaz Safiar. Bagus sekali pertanyaannya, bahkan sangat artinya pertanyaan seperti ini yang banyak dipertanyakan di dalam relung jiwa setiap umat Islam. Bagaimana mengontrol jiwa agar tetap stabil? Begitulah bahasanya Ustaz Safiar ya. Iya. Kalau kita perhatikan ayat ini dari awal sudah membimbing kita kepada inti pokok yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Ketika umat Nabi Musa, pengikutnya yang setia, mengatakan Allah tawakkalna, bahwa mereka percaya dengan sangat yakin di dalam kehidupan ini sikap tawakal adalah cara yang terbaik bagi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Nah, kalau kita pertanyakan lagi, apa sih sebenarnya tawakal? Tawakal kalau bahasa Indonesianya diartikan adalah penyerahan diri, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk setelah dia berusaha dengan keras, bukan tunduk tapi tidak mau berusaha. Ini yang salah. Tawakal bukan hanya sekedar penyerahan diri tanpa ada usaha dan ikhtiar di dalam melakukan apa yang diinginkannya atau apa yang dicita-citakannya. Tapi tawakal adalah usaha keras seseorang yang pada penghujungnya dia akan menyerahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita belajar dengan keras, tapi ternyata tiba-tiba tidak lulus ujian, ini tidak akan membuat kita goyang. Kenapa? Karena kita tahu kita diperintahkan hanya untuk belajar dengan keras. Begitu juga seorang suami ya, atau siapapun yang mencari nafkah, berusaha keras mati-matian, bekerja 24 jam, tapi ternyata hasil rezeki yang didapatkannya belumlah mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jangan merasa sedih atau merasa kehilangan keseimbangan, karena tetap kita sebagai muslim diperintahkan hanya untuk berusaha. Kalau bahasa rasul itu di dalam Al-Qur'an, bahasa terhadap rasul, inna alaika illal balagh, engkau hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja, jangan memikirkan hasilnya, karena kembali lagi hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau secara lebih mendalam kita bisa memahami tawakal itu sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Syura, bahwa tawakal itu adalah allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa iza ma ghadibu hum yaghfirun, yaitu orang-orang yang menjauhi perbuatan dan dosa yang besar. Begitu juga dengan kemungkaran. Kalau mereka dalam kondisi emosi atau marah, mereka mampu menahan amarahnya atau memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tawakal itu juga adalah orang yang menerima istajabu li rabbihim, menyambut tawaran dari Allah. Wa aqamus shalah, melakukan salat ya, wa amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah di dalam urusannya ya, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah wallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun, kalau mereka berada dalam kondisi ditekan, mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dalam hidup kita ini haruslah adanya tawakal kepada Allah setelah usaha kita atau ikhtiar yang kita lakukan secara maksimal, dan mohonlah kepada Allah agar dijauhi daripada fitnah dalam kehidupan kita ini. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Saya Safiar didampingin Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.